sosok artis yang saat ini cetar membahana. Jos Gandos, Kotos-Kotos, panggil sama-sama Via. Masih bersama Jos Gandos. Jika Production, hati bergetar, hati bergoyang. Hatimu.